dia yang hitam manis, gadis ayu berbaju biru, rambut panjang menyapu pinggang, walahalah kenitnya bukan kepala. Aduh aduh goyang pinggulnya, menggoyahkan iman di dada. Kain batik dari Jogja, topi mampu Jawa punya, masya Allah duh manisnya. Hey hey hey salama, cuci baju mandi pagi di pinggir kali. Hey hey hey salama, siang hari bawa nasi pergi ke sawah. Hey hey hey salama, gadis ayu putri bungsu anak Pak Haji. Diam diam ku jatuh hati, jatuh cinta padamu aduh salama. Come on.